Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man wala, wa mu'alif rahimallah, rahmatan wasi'ah, fi kitabihi lu'lul maknum, fi suratul nabiyyil karim, hijratu Amr bin Rabi'ah, wa zawjihi radiyallahu anhuma, summa kana awwala man qadima al-madinata, ba'da abi salamata, Amr bin Rabi'ah, حليف بني عدي بن كعب ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة رضي الله عنها وهي أول زعينة قدمت مدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwatul kiram, kita masih dalam tema hijrah, hijrahnya Nabi dan kaum muslimin ke kota Madinah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala izinkan Nabinya untuk hijrah ke kota Madinah, maka berbondong-bondonglah ketika itu para sahabat meninggalkan kota Mekah, bergabung dengan Nabi ke kota Madinah. Telah kita sebutkan pada pekan lampau tentang hijrahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah, bagaimana mereka dihalangi oleh tokoh-tokoh Quraisy sehingga mereka harus berpisah antara Abu Salamah, Ummu Salamah dan putranya. Maka sebagaimana kita telah sebutkan, ya, setelah satu tahun barulah Ummu Salamah dan putranya ikut pada suaminya hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya hijrahnya Amir bin Rabi'ah dan istrinya yang namanya adalah Laila bintu Abi Hasamah. Maka dikatakan orang kedua yang datang setelah Abu Salamah ke kota Madinah adalah Amir bin Rabi'ah, sekutu Bani Adi bin Ka'ab, bersama istrinya Laila bintu Abi Hasamah radhiyallahu anha. Dikatakan oleh ahli sejarah bahwasanya istrinya inilah wanita pertama yang tiba di kota Madinah. Ya, walaupun dikatakan bahwasanya Abu Salamah dan istrinya yang pertama kali berangkat ke kota Madinah, namun sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ummu Salamah terhalang setelah setahun baru berangkat ke kota Madinah. Yang pertama kali masuk kota Madinah bersama suaminya dialah Laila bintu Abi Hasamah bersama suaminya Amir bin Rabi'ah. Adapun Ummu Salamah adalah wanita pertama yang datang ke kota Madinah hijrah, yakni tanpa suaminya. Naam. Hijratu Bani Jahsin radhiyallahu anhum. Thumma hajara Abdullah bin Jahsin halifu Bani Umayyah bin Abi Syams bi Abdi Syams ihtamala bi ahlihi wa bi akhihi Abu Ahmad bin وبأخيه أبو أحمد عبد بن جحش. وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر، وكان يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكان شاعرا، وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، وكان معهما محمد بن عبد الله بن جحش. وكذلك هاجر نساؤهم زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش. فغلقت دار بني جحش بسبب الهجرة، فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن حشام، وهم مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها ببابا ليس فيها ساكن، فلما رآها كذلك تنفس السعداء ثم قال كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. ثم قال عتبة أصبحت دار بني جحش khala'an min ahliha. Faqala Abu Jahlin, wa ma tabaki alaihi min kulli bini kulli. Thumma qala li Abbas, haza min amali bini akhika, haza parruqa jama'atana, wa syattata amrona, wa qata'a bainana. Semoga. Berikutnya adalah hijrah satu keluarga daripada Bani Jahsyin radhiyallahu anha. Setelah itu hijrahlah Abdullah bin Jahsyin. Di mana Abdullah bin Jahsyin adalah sekutu daripada Bani Umayyah bin Abdi Syams. Dia bawa seluruh rombongan keluarganya. Dia bawa saudaranya Abu Ahmad Abdul bin Jahsyin. Karena telah saudaranya ini, Abu Ahmad ini, seorang yang buta. Walaupun demikian, dia dahulu senantiasa tawaf di Mekah. Ya, dari arah atas maupun bawah, tanpa ada yang memandunya. Dan Abu Ahmad, saudaranya Abdullah ini, seorang penyair. Dan dia punya istri yang bernama Al-Fari'ah bintu Abi Sufyan bin Harbin. Bagaimana kita ketahui Al-Fari'ah ini bintu Abi Sufyan bin Harbin, ayahnya musyrik. Sufyan bin Harbin kala itu, ya, Abu Sufyan bin Harbin adalah di antara pemimpin-pemimpin kaum musyrikin di kota Mekah. Kemudian mereka bawa juga Muhammad bin Abdullah bin Jahsyin, putranya Abdullah bin Jahsyin. Dan diikuti pula dengan rombongan wanita-wanita mereka, ya, Zainab bintu Jahsyin yang kelak menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudarinya Hamnah bintu Jahsyin dan Ummu Habibah bintu Jahsyin. Ya. Akhirnya semuanya pergi hijrah, mereka tutuplah rumah mereka, kosonglah rumah mereka, melomponglah rumah mereka. Dengan sebab hijrahnya, tinggallah rumah mereka, tak ada penghuninya. Maka lewatlah Utbah bin Rabi'ah dari rombongan kaum musyrikin, Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Abu Jahal bin Hisham. Mereka melihat ke arah bagian atas kota Mekah. Mekah ada tempat yang di atas, ada yang di bawah. Maka mereka lihatlah ketika itu, ya, Utbah melihat bagaimana rumah keluarga bin Jahsyin ini sudah ditutup, tak ada lagi penghuninya. Ya, manakala dia melihat rumah tersebut dalam keadaan terkunci, tertutup, semua penghuninya pergi meninggalkan negeri tanah kelahiran mereka, maka dia bersedih. Dan dia mengatakan dalam bait syairnya, kullu darin wa in talat salamatuha yawman satudrikuha nakba'u wal haubu. Rumah, walaupun dia adalah rumah yang bagus, elok dan indah, akan datang masanya suatu hari datang kepadanya bencana. Ya. Dan ditinggalkan dalam keadaan kesedihan. Berkatalah Utbah ketika itu, kalian lihatlah bagaimana rumah Bani Jahsyin, tak ada lagi penghuninya. Maka Abu Jahal menimpali, mengapa kau harus menangisi orang-orang yang hina yang meninggalkan rumahnya? Kemudian berkata Abu Jahal kepada Abbas, pamannya Nabi SAW, yang kala itu masih beragama musyrik, mengikuti agama kaumnya. Apa kata Abu Jahal? Ini semua, wahai Abbas, adalah merupakan dampak daripada perbuatan keponakanmu si Muhammad. Dia yang telah memecah jemaah kita. Dia yang telah memporak-porandakan urusan kita. Dia yang telah memutuskan hubungan antara kita. Ini kata Abu Jahal. Mereka sedih karena orang-orang yang tinggal bersama mereka sejak kecil, sejak lahir, ternyata sekarang sudah mulai meninggalkan negeri mereka. Hijrah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu mereka bersedih. Ya, semua orang tentunya cinta dengan tanah kelahiran. Alangkah menyedihkan bila mana seorang terusir dari tanah kelahirannya disebabkan karena, ya, agama yang dianut, disebabkan karena permusuhan oleh kaumnya yang tak menerimanya. Ya, Sungguh mereka lah orang-orang yang tidak menghormati hak ajazi manusia. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Ghazali wa Abu Jahl bi Abu Jahlin bi hadzal kalam tabarruzu fihi tabai'ut tughati kamilatan fahum yujrimuna wa yarmunal wizra ala akhtafi ghairihim wa yaqharuna mustad'afina wa yaqharuna al-mustad'afina fa iza abu istikanata fa iba'uhum illatul mushkilati wa masdarul qalaqil. Berkata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, salah seorang ulama Mesir yang juga diaktif menulis fiqih sirah. Dengan ini taulah kita bagaimana sikap Abu Jahal. Dialah merupakan penguasa yang zalim, yang tiran. Bagaimana dia berusaha menemparkan kesalahan pada pundak orang. Dia katakan kepada Abbas, ini semua gara-gara keponakanmu, pecah belah jemaah kita semua. Padahal sebenarnya gara-gara dia, dia dan orang-orang semacamnya yang menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul datang untuk memperbaiki mereka, akidah yang rusak. Bagaimana mereka menyembah patung-patung yang tak bernyawa, tak berharga, tak melihat, tak mendengar. Bagaimana mereka memakan bangkai, memutuskan silaturahmi yang kuat memangsa yang lemah. Nabi datang untuk merubah itu semua. Dan dakwah mereka kepada kebenaran, tak sedikit pun Nabi inginkan kekuasaan, jabatan, kedudukan yang telah mereka tawarkan kepada Nabi yang mulia SAW. Apa salahnya Nabi dan para sahabat ketika menyembah Allah SWT? Ya. Jadi sebenarnya biang kerok daripada segala macam bentuk gerakan-gerakan terorisme adalah merupakan dampak daripada kekufuran kaum kafirin dari zaman ke zaman. Di masanya Musa alaihissalam, terorisnya adalah siapa? Fir'aun. Fir'aun, Haman, mereka yang menghalangi hak ajazi manusia untuk memeluk agama Allah SWT, beriman kepada satu Tuhan, yang mengikalkan persembahan mereka hanya diserahkan kepada Allah. Siapa yang menjadi teroris pada masa Ibrahim? Namrud. Para penguasa yang zalim. Ya. Tak ada sejarahnya Nabi dan kaum muslimin menyakiti mereka. Ya. Dan Nabi tak pernah paksakan dakwah agar mereka terima. Nabi aja menawarkan, ini tawaran saja. Tak ada ceritanya Nabi memerangi mereka manakala mereka tak mau menerima dakwah tersebut. Ya. Hakikatnya mereka sebenarnya yang bermasalah. Mereka yang menyiksa orang-orang lemah di kota Mekah, menguasai harta-harta mereka, bahkan membunuh sebagian mereka. Manakala mereka enggan mengikuti keinginan para tokoh-tokoh Quraisy ini, mereka yang dianggap sumber masalah. Mereka dianggap sumber kerusakan, keguncangan di kota Mekah. Dan para batu sembunyi tangan. Nah. Hijratu Mus'abin wa bani Ummu Maktum wa Bilal wa Sa'd wa Ammar radhiyallahu anhum ajma'in thumma kharaja as-sahabatu arsalan yatba'u ba'duhum ba'da fahajara Mus'ab bin Umair wa Ammar bin Ummu Maktum wa kana yaqra'ani al-Qur'ana lil Ansari wa kana yuqri'ani al-Qur'ana lil Ansari wa Bilal bin Rabah wa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian setelah itu berangkatlah satu demi satu para sahabat, mulai daripada Mus'ab bin Umair, Ibnu Maktum, Bilal bin Rabah, Sa'd bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir. Semoga Allah meridai mereka semua. Khawatir Quraisy kosong kota Mekah. Ya, sudah mulai berpindahan satu-satu. Ya, orang-orang yang bersama mereka. Keluarlah sahabat satu sama lain, ya, yang satu mengikuti yang lain menuju kota Madinah. Berangkatlah Musa bin Umair, Amr bin Ummi Maktum, ya, Amr bin Ummi Maktum. Ya. Kedua-duanya tiba di kota Madinah, kedua-duanya lah mengajarkan penduduk kota Madinah Al-Qur'an. Berangkat juga Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Ra Imam Al-Bukhari fi sahihi wa Imam Ahmad bin wa Imam Ahmad wal Imam wal Imam Ahmad fi musnadi Anil Bara' bin Azib. Anil Bara'i. Anil Bara'i bin Azib radhiyallahu anhuma qala awwalu man qadima alaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umairi wa ibnu Ummi Maktum faja'ala yuqri'anina al-Qur'an summa ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya, dalam kitab musnadnya dari Al-Bara' bin Azib, salah seorang penduduk kota Madinah. Dia menceritakan orang pertama kali datang kepada kami di kota Madinah dari sahabat-sahabat Nabi adalah Mus'ab bin Umair. Ya, kemudian Ibnu Maktum. Padahal Ibnu Maktum ini buta. Ya, lihatlah bagaimana hidayah menyapa orang buta. Bagaimana dia tinggalkan kota Mekah, berangkat menuju kota Madinah. Dan dia dalam keadaan buta. Memang buta matanya, tapi tidak mata hatinya. Banyak penduduk-penduduk Mekah kala itu yang melek matanya, buta hatinya. Berangkat keduanya sampai mereka di Madinah, mereka yang mengajarkan Quran. Setelah itu datanglah Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Naam. Qultu za'ama Musa bin Uqbah an-Zuhri anna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu hajaru ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والصحيح أنه هاجر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. Ya, berkata pengarang kitab kita Musa Al-Hazimi hafizahullah. Ya, dia berkata Musa bin Uqbah meriwayatkan daripada Zuhri bahwa Sa'ad bin Abi Qas katanya hijrah ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar dia hijrah sebelum kedatangan Rasulullah ke kota Madinah. Ya, inilah orang-orang yang datang berangkat ke kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika turun perintah hijrah, Rasulullah beritahukan kepada sahabat, diizinkan hijrah. Mereka mulai hijrah berbondong-bondong satu demi satu, tentunya dengan sembunyi-sembunyi. Naam. Hijratu Umar bin Khattab وعباس بن أبي ربيعة وعياش وعياش بن أبي ربيعة في رقب من المسلمين روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ثم قدم عمر بن الخطاب بعشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Kemudian datanglah setelah itu rombongan lainnya, rombongan hijrah Umar bin Khattab, عياش بن أبي ربيعة dengan rombongan-rombongan kaum muslimin lainnya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Al-Bara bin Azib, dia berkata kemudian setelah itu datang Umar bin Khattab membawa 20 orang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qala samma bin Ishaq minhum Zaid bin Al-Khattab wa Sa'id bin Zaid wa Amr bin Suraqah wa akhahu Abdullah wa Waqid bin Abdullah wa Khalid wa Iyas wa Amir wa Aqila bin Bukair wa Hunaysa bin Khuzafah wa kana zawja Hafsata binti Umar bin Khattab wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wa Khawliya bin Abi Khawli wa Malika bin Abi Khawli wa haula kulluhum min aqaribi Umar radhiyallahu anhu wa hulafaihim. Walam yuz hasmuka. Ibnu Ishaq menyebutkan rombongan 20 orang ini, di antaranya adalah selain Umar Zaid bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab saudaranya namanya Zaid bin Khattab yang ikut hijrah bersama Umar, juga ikut bersamanya Sa'id bin Zaid. Ya. Ini adalah merupakan sepupunya Umar, Amr bin Suraqah, kemudian saudaranya Abdullah, Waqid bin Abdullah, anaknya Khalid bin Iyas, Amir, Aqil bin dari Bani Al-Bukair, Khunais bin Hudzafah. Dan Khunais bin Hudzafah ini dialah awalnya yang menjadi suami bagi putri Umar, Hafsah binti Umar bin Khattab. Nanti manakala dia meninggal, Hafsah menjanda, maka dinikahkan Umar, Hafsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama mereka juga Ayyash bin Abi Rabi'ah, Khawli bin Abi Khawli, Malik bin Abi Khawli, yang mana seluruhnya mereka adalah merupakan kerabat-kerabat Umar atau sekutu-sekutu daripada sukunya Umar. Naam. Walam yazkur ibnu Ishaq ghairu ha'ula'i thalasa asyara. Naam, hanya tiga besar yang disebutkan oleh ibnu Ishaq. Naam. Qala al-hafiz fil fath al-bari fala'alla baqiyata al-ishrina kanu min atsba'ihim. Nah, berkata al-hafiz al-Hajar, boleh jadi yang sisanya, yang tujuh lagi, karena 20 orang, atau yang enam lagi adalah orang-orang yang mengikuti mereka dari keluarga-keluarga mereka. Naam. Rabi bin Ishaq bi sanadin sahihin an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala itta'attu lamma aradna al-hijrata ila al-Madinah ana wa Ayyashu bin Abi Rabi'ata wa Hisham bin al-As bin Wa'ilin as-Sahmi at-Tanaduba min adwati bani Ghifarin fawqa sarifin wa qulna ayyuna lam yusbih indaha faqad hubisa falyamdi sahibahu qala fa asbahtu ana wa Ayyash bin Abi Rabi'ata inda tanadubi wa hubisa anna Hishamu wa putina paf tutinan. Ya, Ibn Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah membuat kesepakatan janji dengan kawan-kawanku bahwasanya kami ingin hijrah bersama ke kota Madinah. Kawanku adalah Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin As bin Wa'il As-Sahmi. Kami berjanji untuk bertemu satu tempat yang bernama At-Tanadub, adalah merupakan tempat di sana ada oase atau sumber air milik Bani Ghifar yang ada di tempat namanya Saraf. Saraf adalah tempat yang berjauhan dari kota Mekah sekitar 10 mil. Jadi mereka sendiri-sendiri awalnya dari kota Mekah. Nanti mereka janji kumpul di sana. Ya, baru berangkat setelah ya mereka masing-masing pergi kumpul di sana supaya tidak ketahuan Quraisy. Karena mereka menghalangi siapa yang mau hijrah. Tak ada kemerdekaan. Mau meninggalkan negeri pun dilarang. Bayangkan tuh. Ya. Mau hijrah pun mereka larang, kan Masya Allah. Zalimnya. Bukan mereka membawa harta benda Quraisy, merampoknya, mencurinya, enggak. Mau hijrah karena agama, dilarang. Ya. Berkata Umar, wa qulna ayyuna lam yusbih indaha faqad hubisa. Kita punya kesepakatan, siapapun besok pagi yang tak kumpul di sana, berarti dia sudah tertahan, tertawan. Maka kalau oleh karena itu siapapun yang tiba di sini berangkatlah. Andai kata aku tak datang, berarti aku ditahan mereka. Kalian berangkat berdua. Andai kata satu orang dari kalian nanti ada yang tak datang, berarti dia tertawan. Berangkatlah. Tunggu di sini. Kalau tak datang jam sekian, kalau itu tentunya enggak ada jam seperti kita. Ya. Siapapun yang tertawa, yang tertawan, tertahan, tinggalkan, kita berangkat. Ya. Maka pagi harinya ternyata yang dapat berkumpul di tempat itu hanyalah aku dan Ayyash bin Abi Rabi'ah di tempat yang namanya At-Tanawtub. Ya. Sana ada mata air yang diambil oleh Bani Ghifar. Ternyata Hisham tertahan. Hisham bin Al-As bin Wa'il tertahan. Ya, dia ditawan dan ditahan oleh Quraisy untuk melanjutkan hijrah. Naam. Wa hadzal khabaru sahihu fi hijrati Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yukhalifu al-khabara ad-da'ifa al-mashhura 'inda katsirin minan nas min anna Umar radhiyallahu anhu a'lana hijratahu wa qala lil musyrikin man arada an tasqalahu ummuhu aw yu'tama waladuhu aw turammala zawjatuhu fal yalqani wara'a hadzal wadi al-qissah. Berkata pengarang kitab kita, ini menunjukkan bahwasanya berita yang benar tentang Umar. Umar itu hijrah sebagaimana disebutkan di atas, bukan sebagaimana tersebar dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh orang banyak Umar itu hijrah terang-terangan. Ini yang tersebar dan ini lemah riwayatnya, tidak sahih. Umar mempermalukan hijrahnya dalam riwayat ini. Karena kita tahu Umar adalah sosok yang kuat, yang berani. Tersebar berita tentang hijrahnya, dia berkata di tengah kaum Quraisy yang sedang ada di kota Mekah di Masjidil Haram, besok yang mau ibunya ya meratap, yang mau anaknya menjadi yatim, yang mau istrinya menjadi janda, besok tunggu Umar di balik lembah ini. Ya, Umar akan melaksanakan hijrah besok. Yang mau menghalangi aku, silahkan tunggu aku di sana. Ya, kalau mau ibunya nanti meratap, anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, tunggu aku besok di sana. Ini berita masyhur daripada Umar, tetapi tidak sahih. Yang benar, yang sahih, Umar pun hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Karena banyaknya jumlah mereka. Orang sekuat apapun kalau dikeroyok rame-rame, mana kekuatannya? Qultu wa mimma yu'akkadu da'fa hadzal khabar. Qultu wa mimma yu'akkidu da'fa hadzal khabar anna Umar radhiyallahu anhu zu'ma ragma quwwatihi wa shiddatihi la yastati'u wahdahu an yuqatila kull Quraisy. Wa qad akhraja al-Imam al-Bukhari fi sahihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala bainama huwa fil dari ay Umar radhiyallahu anhu khaifan iz ja'ahu al-As bin Wa'il as-Sahmi wa hum khulafa'una fil jahiliyah fa qala lahu ma baluka qala za'ama qaumuka annahum sayaqtulunani an aslamtu qala la sabila ilayka fa kharaja al-As falaqad nasa qadasala bihim al-wadi fa qala ayna turidun qalu nuridu hadza ibn al-Khattab allazi saba'a qala fa ana lahu jarun la sabila ilayhi fa karrara an-nas. Na'am. Wa kanat quraishun kullama alimat bi ahadin yuridu al-hijrata azathu wa hawalat fitnatahu aw habsahu walizalika lam yakun ahadun yaj'ru'u 'alal khuruji illa khubyatan. Ya, yang menguatkan lemahnya riwayat Umar itu hijrah terang-terangan. Ya, walaupun kita kenal dia kuat, dia perkasa, tapi manalah mungkin satu orang dapat mengalahkan semua orang-orang kafir Quraisy. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari Ibnu Umar, putranya menceritakan bagaimana kondisi ayahnya ketika di rumah. Ya, dalam keadaan takut. Ya, datanglah ketika itu Al-As bin Wa'il As-Sahmi, yang mana dia adalah merupakan sekutu bagi sukunya Umar, ya, pada masa jahiliyah. Maka bertanyalah Umar kepadanya, mengapa kau datang? Kudengar ya berita bahwasanya kaummu berkata akan membunuhku bila mana aku Islam, kata Umar. Maka ketika itu Al-As bin Wa'il As-Sahmi, yang tentu kala itu masih beragama kemusyrikan bersama kaumnya, bersama penduduk Mekah. Dia berkata menghibur Umar, la sabila ilaika, tak usah khawatir, engkau akan kujamin keselamatanmu. Maka keluarlah Al-As bin Abi Wa'il dan dia mendapat di sana sudah banyak orang-orang, satu lembah orang-orang datang, ya ingin menyamperi Umar, ingin, ya ini mereka membuat perhitungan dengan Umar yang masuk Islam. Maka dia berkata, kan mau kemana? Mereka mengatakan, kami mau mendatangi itu Umar bin Khattab yang dia telah murtad dari agamanya. Maka berkatalah Al-As bin Wa'il, kan harus paham semua, aku beritahukan dia di bawah pelindunganku, jangan disakiti dia. Ya, maka orang-orang pun kembali. Pada masa itu ada yang namanya pelindungan Al-Jiwar. Ya, mereka menghormati ya orang-orang yang berikan perlindungan. Karena Al-As bin Abi Wa'il mengatakan, dia kulindungi, jangan ganggu dia. Maka mereka pun paham. Mereka pun semuanya kembali. Dan Quraisy manakala mengetahui siapapun yang mau hijrah, pasti akan mereka sakiti, akan mereka halangi, akan mereka tawan penjara, akan mereka siksa. Oleh karena itulah yang jelas, tak ada seorang pun yang berani hijrah terang-terangan. Sampai Nabi sendiri SAW dalam keadaan sembunyi-sembunyi berhijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Bahkan Nabi yang pernah dicari mereka, mau mereka bunuh. Subhanallah. Bayangkan apa salah Nabi di sana, apa yang Nabi buat. Tak ada Nabi merampok harta mereka, mencuri, tidak ada. Mengganggu anak istri mereka, tidak ada. Nabi ingin tinggalkan Mekah agar bisa menyembah Allah, itu pun mereka halangi. Bahkan mereka tawarkan 100 unta yang dapat menghalangi Nabi, membunuh Nabi, menjumpai Nabi, membawa Nabi ke hadapan mereka. Nah, Qissatu Abu Jahlin ma'al Ayyash radhiyallahu anhu. Paling panjang kisahnya, ya tak sempat kita baca sekarang, waktu tinggal 5 menit. Bagaimana Abu Jahal, dialah otaknya yang menghalangi Ayyash bin Abi Rabi'ah hijrah. Bagaimana jahatnya Abu Jahal. Ya, panjang kisahnya. Mau kita baca? Nah, baca ya. Supaya antum tinggal mimpi-mimpi di rumah. Bagaimana kisah Abu Jahal bersama Ayyash? Ya. Tatkala orang-orang yang hijrah ini berangkat kota Madinah, maka keluarlah Abu Jahal bin Hisham dan saudaranya Al-Harith, ya, menemui Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah ini adalah merupakan anak paman keduanya. Ya, bahkan dia adalah merupakan saudara seibu mereka. Jadi Ayyash bin Abi Rabi'ah ini, ya, hakikatnya adalah saudara si ibu dengan Abu Jahal dan Al-Harith. Ya. Anak paman, kemudian saudara, seibu. Kedua-duanya, ya, hatta qadimal Madinah. Ya. Dikejar oleh Abu Jahal dan saudara Al-Harith ini, Ayyash, yang sudah mendekati kota Madinah. Dan kala itu Rasulullah masih di Mekah. Ya. Maka berkata Abu Jahal kepada Ayyash, Ayyash itu sudah berangkat. Apa kata mereka? Sebagaimana kita tahu, Ayyash berangkat dengan Umar dan mereka telah tiba di kota Madinah. Datanglah kedua-duanya menjemput Ayyash. Hey Ayyash, ibu kita bernazar, dia tidak akan sama sekali pernah menyentuh air. Ya, dia tidak akan cuci rambut, cuci kepalanya selama-lamanya. Tak akan mau menyisir rambutnya, dia akan biarkan rambutnya kusut masai sampai dia melihatmu. Ya, tradisi mereka dahulu, ya, bahwasanya seorang itu jika bersumpah diperkuat dengan gerakan tingkah laku sikap, aku tak mau basah rambut, tak mau cuci rambut, biar rambutku kusut masai sampai kau datang melihatku. Jadi kata Abu Jahal bersama Haris, ini ibu kita, dia janji tak mau basah rambut, cuci rambut sampai dia melihatmu, biar kamu dia kusut masai. Bahkan dia tak mau untuk bernaung di bawah atap, dia rela ya di bawah terik matahari sampai engkau datang melihatnya. Akhirnya Ayyash ketika itu merasa iba melihat kondisi ibunya, tak mau ya berteduh, tak mau menyisir rambut, tak mau mandi. Maka berkata Umar bin Khattab kepada Ayyash, ya Ayyash, demi Allah, mereka itu sebenarnya ingin membawamu kembali kota Mekah, menghalangimu dari agamamu. Waspadalah. Ya, demi Allah ya ayah, sekiranya ibumu itu ada kutu yang menyakiti kepalanya, membuat gatal, akhirnya pasti dia akan sisir rambut, dia akan mandi, dia akan bersihkan rambutnya. Ya. Demi Allah ayah, kalau andai kata terik panas matahari membakarnya, pasti dia akan berteduh. Gak usah kau pikirkan. Ya, berkata ayah, ibuku sudah bersumpah, aku harus tebus apa dikatakan ibuku supaya dia tidak ya, membatalkan sumpahnya. Kebiasaan mereka demikian, menebus sumpah. Ya. Dan di sana juga aku punya harta yang kutinggalkan. Biarlah aku pulang, nanti ku ambil kembali harta itu. Ya, maka berkata Umar, hei ayah, kau tahu aku banyak harta. Gini ajalah, kalau masalah harta, setengah hartaku yang kubawa sekarang, kuberikan untukmu. Modal kita di sini. Kau jangan pulang, bahaya. Jangan kau ikuti kedua abangmu itu, kedua saudaramu itu. Ya, tapi ayah tetap enggan mengikuti saran Umar. Dia ingin pula ya, pulang bersama kedua saudaranya si ibu ini. Berkata Umar, kalau memang begitu kondisinya, begini sajalah. Ini untaku tangkas, untaku cepat. Kau pakai untaku ini. Nanti kira-kira ada gerakan-gerakan yang mencurigakan dari mereka kedua, segera kau lari, tinggalkan mereka. Untaku yang jangan kau tinggalkan. Ya, cari selamat dengan untaku ini. Keluarlah. Ya, Ayas membawa unta ini bersama mereka berdua. Mereka pun berjalan-berjalan. Ketika sudah jauh perjalanan, berkatalah Abu Jahal, ya, apa katanya Ayas? Kau lihatlah bagaimana ini untaku agak keletihan. Tunggulah sebentar. Ya, boncenglah aku bersamamu di untamu. Berkata Ayas, ya silakan. Ya, maka Ayas pun berhenti. Ya, memberikan kesempatan kepada Abu Jahal untuk naik membonceng diboncengnya. Tatkala ya, dia meletakkan untanya ke bawah tanah supaya bisa naik ke Abu Jahal. Ya, tatkala dia turun, tiba-tiba kedua orang ini ya, menggumulnya, mengikatnya. Kemudian dengan paksa mereka membawanya dalam keadaan terikat ke kota Makkah. Ya, mereka menyiksanya, mereka menawannya. Ya, sampailah Ayas di kota Mekah dalam keadaan diikat. Maka ketika itu berkatalah kedua saudaranya ini, hei penduduk Mekah, beginilah buat kepada semua orang-orang yang bodoh di antara kalian. Ya, yang meninggalkan negerinya ingin bergabung dengan Muhammad, buat seperti kami buat kepada orang bodoh ini. Ya, sampai situ dulu. Setengah dulu ya. Allah Ta'ala alam wa sallallahu sallam wa barak ala abdi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.